kepala negara, DPR, MPR, Kejaksaan Agung, kehakiman, semua adalah syarat minimal bagi rizki. Jangan menggantungkan rizki kepada siapa yang terpilih nanti. Bahkan dengan tegas saya bisa katakan, siapapun yang terpilih tidak ada hubungannya dengan rezeki kita. Itu syarat minimal. Supaya sungai tidak dicemari, hutan tidak dicuri seperti itu, pulau tidak diambil. Seperti itu. Selebihnya tanggung jawab pribadi untuk berrezeki baik. Supaya tanah air Indonesia ini orang bisa punya tanah dan minum air yang bersih. Saya ulangi, jangan gantungkan harapan kepada siapapun yang terpilih. Gantungkan harapan kepada sebaik mungkin diri dalam menjadi pribadi yang berrezeki baik. Itu. Ya.